ingatlah semua, wahai insan, janganlah abaikan perintah Tuhan. Beramallah sebelum kita terlambat, agar tidak menyesal di akhirat. Ingatlah semua, wahai insan, janganlah abaikan perintah Tuhan. Beramallah sebelum kita terlambat, agar tidak menyesal di akhirat. Sedarlah kita semua, hidup di dunia cuma pinjaman buat sementara. Kita hanya perlu bersedia, ajal kan datang, tak tentu masa. Ingatlah semua, wahai insan, janganlah abaikan perintah Tuhan. Beramallah sebelum kita terlambat, agar tidak menyesal di akhirat. Kekal berpanjangan, bersedialah kita di dunia, di akhirat nanti akan bahagia. Kasih sayangnya Allah tidak terkira buat hambanya, tak kira bangsa. Melimpahkan rahmat semua hambanya, bersyukur padanya, janganlah lupa. Tuntutlah ilmu, wahai insan, buat penyuluh waktu kegelapan. Manusia hina adab dan sopan, menuntut ilmu mereka lalaikan. Ingatlah semua, wahai insan, janganlah abaikan perintah Tuhan. Beramallah sebelum kita terlambat, agar tidak menyesal di akhirat. Ingatlah selalu kepada Tuhan dengan doa jua keikhlasan. Husnul khatimah menjadi impian, semoga Tuhan